الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نملأ جلالي عمرك أبي عنده الرحمن الرحيم apa ya, kita tengok dua buah surau dah buat penggemaran perkembangan yang bagus atas kesedaran ahli jemaah. Bila saya tanya berapa kali tuan-tuan belajar menunaikan solat ni secara belajar, bukan secara ikut-ikut ataupun secara sedap hati. Jadi ramai yang jawab tak pernah lagi. Ustaz duduk kat depan, bajikan kita pakai buat belakang. Jadi itu bangi perdana buat, dia beli darah dah buat. Jadi alhamdulillah. Jadi saya cakap surah An-Nur pun mengajarkan juga tahaffuz solat. Supaya solat kita ni betul-betul berpandu dengan ilmu, bukannya main sedap hati atau cakap mana kita nak buat. Baik, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang kita baca ni bacaan, perbuatan kita tak baca. Jadi semua penting, perbuatan penting, bacaan penting. Sebentar tadi, tapi 4 bulan lepas lah sebentar tadi ni, insan yang menunaikan solat telah memanjatkan segala jenis pujian alhamdulillah rabbil alamin kepada Allah yang telah menjadikan seluruh alam untuk kegunaan kita sebagai manusia. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Allah berikan kebebasan kepada kita untuk menggunakannya ke jalan kebaikan atau ke jalan kejahatan. Itu kena beringat wahai sekalian manusia sekalian. Allah tak pernah paksa kita guna apa yang kita ada kepada jalan ketaatan. Tak ada paksaan. Tapi diberi petunjuklah. Ada harta guna pada yang baik, ada tenaga guna pada yang baik. Tapi Allah paksa tak ada. Ini istimewanya kita. Tidak ada penghalang daripada pihak Tuhan yang akan menghentikan pergerakan kita apabila kita hendak menggunakan alam ke arah kejahatan. Maksudnya Allah tak jadikan Barack Obama tu batu dan kayu bila dia nak buat jahat. Tu kena faham elok tu. Begitu juga tidak ada anugerah duniawi yang segera datang daripada Allah apabila kita menggunakan alam ini ke arah kebaikan. Gunakan tenaga yang ada, bangun awal, bagi solat subuh berjemaah, turun seronggok RM5,000. Tak ada juga. Natijah yang pasti berlaku apabila kita menggunakan alam ke arah kebaikan ialah kita sendiri yang akan mendapat faedah dan manfaatnya dalam menjalani kehidupan dunia, sama ada kita lakukannya kerana dunia atau kerana Allah. Jadi siapa yang gunakan dunia ini ke arah kebaikan, dia akan dapat merasa kebaikan. Sekiranya kebaikan itu dilakukan kerana Allah, natijahnya akan berganda dengan menerima anugerah daripadanya di dunia dan di akhirat. Inilah yang telah dilakukan oleh para salafus salih. Para salafus salih, orang-orang salih 400 hijrah, bawa ke satu hijrah, bawa ke zaman Mekah. Mereka telah menggunakan alam ini ke arah kebaikan. Bukannya orang zaman dulu tu yang salih-salih tu apa ke dana, semua kaya-kaya. Tetapi tidurnya atas pasir yang di atas jerami, lalu dibentangkan kain yang kasar untuk memudahkan dia bangun di waktu malam. Mana ada tilam 6 lop 7 lapis. Yang bila beli tilam tu yang susah bangun. Tetapi bila si fulan ni meninggal dunia, maka orang miskin satu karyah dia tu tak ada siapa yang membantu. Maka terbongkarlah rahsia bahawa orang kaya inilah selama itu yang membiayai orang-orang miskin. Tapi tak kelar soal khabar. tak keluar dalam berita, tak keluar dalam bersamamu. Eh, tak ada dapat anugerah. Sebab orang tak tahu, bila dia mati pun orang tahu. Ya, sebab bila dia mati, bantuan dah tak sampai. Jadi terbuktilah dialah yang membekalkan bantuan. Eh? Ha. Masalah ni lain, bila dia mati baru harga barang tak naik. Okay. Baru orang tahu dia punya pasal. Harga barang tak naik. Dia terbalik lah kan. Bila dia mati, orang miskin baru tahu, oh dia punya pasal aku jadi miskin. Baik, jadi natijahnya dia yang dapat. Eh? Siapa tolong orang susah kan kita rasa bahagia. Eh? Siapa yang lintas orang minta sedekah, lalu dia tak bersedekah, nescaya dia derita. Tanya diri masing-masing. Orang minta sedekah, kita lintas tak bagi. Macam mana? Rasa apa? Rasa alhamdulillah tak dapat bagi. Tak ada, rasa bersalah lah, rasa apalah. Kalau kita bagi, rasa sejahtera je kita berjalan. Eh? Baik, begitu juga kalau kita menggunakan alam ini ke arah kejahatan, natijahnya ialah kita sendiri akan merasakan akibat atau kesan daripada kejahatan yang kita lakukan. Nah, inilah ya, yang disebut, saya ringkaskan ya, ke bawah itu di firman Allah Subhanahu wa taala, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah zahirlah kerosakan di daratan dan di lautan akibat kejahatan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Jadi manusia buat jahat, manusia yang tanggung risiko. Eh? Kebebasan memilih dan melakukan perkara baik atau jahat dengan menggunakan alam inilah yang kita ulang-ulang setiap hari dengan menyebut kalimah Ar-Rahman. Eh? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang bermakna Maha Pemurah. Ya, pemurah Allah ialah membentangkan dunia kepada sesiapa sahaja, sama ada yang baik, jahat, Islam, kafir, munafik, fasik, bersyukur atau kufur. Semua Allah bentang. Siapa usaha dia dapat? Eh? Jadi jangan jadikan orang dapat dunia ini sebagai ukur, oh dia mulia di sisi Allah. Tak. Eh? Itu salah. Sistem dunia ni Allah buat, pemurahnya Allah ni, siapa yang usaha nak dapat dunia, dia akan dapat. Tak kira dia kafir ke, dia munafik ke, dia musuh Islam ke, dia menyokong Islam ke, siapa usaha dia dapat. Kecuali kecuali yang hikmah Allah ketahui. Dia usaha pun tak dapat. Ini kerana dunia tidak ada nilai di sisi Allah kecuali yang digunakan bagi mengabdikan diri kepadanya. Ingat betul. Dunia tak ada nilai di sisi Allah, tak ada markah langsung. Allah tak tengok langsung kecuali yang diguna untuk dekatkan diri kepada Allah Taala. Ini orang salafus salih dulu, dia tak nak bermewah-mewah untuk diri dia tu. Ya, sebab dia tahu tak ada markah. Ya, tak dapat markah. Selagi mana dia orang miskin, dia akan tolong orang miskin. Kalau dah habis orang miskin tu, mungkinlah baru dia nak bermewah untuk dia. Sebab dia tahu kat situ letaknya markah. Ya. Maka bermewah-mewah dengan berbubung dan cermin macam-macam tu dia tak buat. Ya. Ini terbalik kod. Ya, terbalik kod manusia zaman sekarang. Ya. Janggal kalau kita jumpa orang yang diketepikan kesenangan diri dia, ya, dibantu orang susah, ya, dibantu anak-anak masuk universiti yang miskin tu. Tak payahlah ambil pinjaman, tak payah hutang lah, aku bagi kau duit RM15,000. Tak payah kenang-kenang jasa, tak payah pulang-pulang. Ada je tu. Ada. Ya. Ya, tak apa, ni nak lahirkan orang macam tu lah. Ya, 76 tahun akan datang lahir lah. Doa lah. Ini doa kepada Allah Ta'ala. Mustahil ke? Tak mustahil dengan syarat mak dengan bapak yang sekarang ni, atuk dengan nenek sekarang ni, hempas pulas jaga cucu dan anak masing-masing. Didik dengan agama. InsyaAllah lahir. Bagaimana yang di Turki tu. Ya, jutawan-jutawan billionaire Turki tu dididik oleh Said Nursi Badrul Zaman dulu. Sekarang ni dah lahir dah jutawan yang naik keretanya pun kereta biasa je. Tapi di Afrika Selatan, di Spanyol, di Sweden, di mana tu, semua sekolah, semua institusi pengajian percuma. Dibiayai oleh kumpulan ni. Kumpulan billionaire Turki. Yang diasuh 80 tahun dulu. Ya, bapak dia berniaga, mati bapak, anak take over, selamat. Semua harta dinafkah pada jalan Allah Ta'ala. Ya, ini bapak berniaga, anak jual dadah lepas tu. Bapak berniaga elok kedai makan, anak bila bapa mati anak buka pusat karaoke. Ha, power. So pandailah jaga anak. Rasulullah SAW menyebut, sekiranya dunia menyalahi nilai sebelah kepak nyamuk ataupun kepak lalat, nescaya Allah tidak akan memberikannya walau sedikit kepada orang kafir. Banyaklah hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebut tentang nilai dunia ni. Ya? Kalau nilai, kalau dunia bernilai di sisi Allah, nescaya setitik hujan pun tak jatuh pada bumi orang orang kafir. Kalau Allah nak kira dosa manusia buat, nescaya tak ada seekor, tak ada seekor al-an'am, tak ada seekor binatang ternakan pun akan hidup di dunia ni. Kalau Allah ambil kira. Tapi dunia ni tak ada nilai. Ini siapa nak ambil? Ha, ni siapa nak ambil. Jadi bermegahlah dengan bilangan jumlah harta. Ya. Baik, peraturan atau kadar Ar-Rahman dalam kancah dunia ialah siapa yang berfikir, merancang, berazam, berusaha dan bersungguh-sungguh dalam usahanya, maka dia akan memperoleh segala habuan dunia yang dihajatinya, kecuali sesuatu yang hikmahnya hanya diketahui oleh Allah yang Maha mengetahui perkara dahulu dan perkara kemudian, zahir dan batin. Orang Yahudi dia musuh dengan Islam, dia tak mau Islam ni timbul. Orang Kristian, dia musuh dengan Islam, dia tak mau Islam ni timbul. Dia usaha lintang pukang siang malam 24 jam ada shift dia bertugas, merancang macam mana nak runtuhkan agama Islam, terutama orang Melayu kat Malaysia. Siang malam dia berfikir. Dia tubuhkannya pusat kebajikan, pusat kebajikan, pusat kebajikan sana, bantuan itu, bantuan ini. Siang malam dia fikir untuk hilangkan agama. Dia dapat lah. Natijahnya dia dapat. Orang Islam pukul 11 malam berdengkur tidur, pukul 5 suku baru bangun, mengangkat datang ke surau, datang surau pun masih bersembang lagi, habis surau balik, apa salat subuh balik rumah kan mula buka TV menonton, tak pernah berfikir macam mana nak majukan agama orang Melayu ni, lintang bukan, takkan dapat agama. Itu ada dunia yang Allah susun. Allah tak akan mengawal. Kalau tak, Allah SWT akan musnahkan orang kafir itu yang 1,000 orang itu sebelum dia berangkat nak serang di Perang Badar. Sebelum berangkat lagi Allah dah boleh musnahkan dia. Tapi mengapa Rasulullah SAW terpaksa juga cari pelepah tamar, cari batu panjang, cari kayu? Apa tandanya itu? Tandanya percaturan dunia Allah serah pada manusia. Selepas manusia keras segala tenaga, dah tak ada tenaga, dan lepas tu baru Allah campur tangan. Selagi umat Islam siang malam dengan tom yam sampai satu tengah satu pagi, selagi umat Islam dengan 2.5 jam depan kaca televisyen tengok bola sepak, tak ada mengerah tenaga untuk memajukan agama, selagi tu Allah tak akan tolong. Berdoalah kamu, Allah tak akan berkenan. Sebab mungkar terus berleluasa, kita tak cegah, malah kita sendiri yang terlibat. Jadi berdoa lah sampai basah, basah sejadah. Allah kata tak apa, mu doa lah, tapi mu tak usaha. Kalau tak, lebih baik Nabi tu tak payah cari batu panjang, tak payah cari pelepah tamar. Pelepah tamar kena pedang putus, tapi usaha juga. Ni cerita nak bangunkan agama Islam di kalangan masyarakat Melayu ni. Masyarakat Arab tu peduli kan nak, itu Arab punya cerita. Jadi mak ayah, atuk, nenek, usahalah lempah, 4 bulan untuk beda agama dalam diri anak, anak cucu. Anak dan anak cucu. Okey. Mari pegawai kastam mengadu 64,000 timur rasuah. Lepas saya, lepas tak senang membebel lah. Lalu dia kata macam mana nak baikkan anak yang telah makan selama 13 tahun duit rasuah. Saya kata tak ada cara. Kamu tunggu derita jiwa yang kamu akan hadapi dengan perangai anak tu. Sebagai balasan keabaian, kecuaian dalam menjaga halal dan haram yang Allah dah tentukan. Tunggu je. Kamu akan bunuh diri, isteri kamu akan bunuh diri. Dengan perbuatan anak-anak 2, 3, 4 orang. Berapa ramai sekarang ni yang ibu-ibu, nenek-nenek yang hari-hari mengalir air mata kan? Disebabkan perbuatan anak dan juga cucu. Jadi inilah akibatnya. Baik. Jadi orang jahat fikir dia dapat. Orang jahat yang berfikir, merancang dan melaksanakan bersungguh-sungguh, kerjanya akan mendapat apa yang mereka ingini. Ini saya gambarkan perompak bank tu. Perompak bank tak ada kelulusan pun. PMR pun tak lulus. Sebab dia menghafal tak pandai. Sebab tu dia tak lulus. Tapi kreatif berfikirnya, kreatif. Dia buat kecoh kat ujung sana, dia rompak bank sini. So polis pergi berpusu kat sana, polis ni suka tempat orang ramai. Dia pergi sebuah sana. Jadi dia curi sini. Polis yang lulus SPM, SPTM kena tipu dengan perompak yang tak lulus PMR. Sebab dia berusaha bersungguh-sungguh. Ha, itu. Polis ni pun bawa kereta je. Renggan seterusnya, orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, tidak menunaikan salat, tidak berpuasa, tidak membayar zakat dan tidak menunaikan haji, jika mereka berusaha bersungguh-sungguh dalam satu pekerjaan yang diceburi akan memperoleh kejayaan. Inilah realiti yang kita saksikan di dunia sekarang ini. Inilah realitinya ya. Amerika Syarikat siang malam dikata haram apa pelajar universiti di Amerika Syarikat tidur lebih pada 6 jam, kena masuk makmal belajar macam mana nak buat senjata. Dia macam mana nak majukan, dia majulah. Dia mari pula orang kesihatan dengan psikologi orang Melayu ni kata siapa tidur kurang daripada 6 jam nanti sakit gila gilitip. Kan? Jadi sewel. Jadi itu yang pelajar-pelajar Melayu Islam ni asyik membuta kerjanya tiap malam. Apa yang pelajar-pelajar universiti kita cipta? Mana ada? Cipta anak buang tepi longkang ada. Ini punya jauhnya beza kerajinan orang kafir mengurus dunia dengan sikap pemalas lesunya umat Islam mengurus dunia. Allah dah sebut tadi, percaturan dunia gantung pada usaha manusia. Maka teruslah kita kecepiran. Nak minta iktiraf negara Islam pun terpaksa minta sedekah pada orang kafir. Bayangkan tu, China tak hina kita orang Islam. Nak minta satu lagi undi tu untuk negara Palestin tu, pergi menghadap Ecuador, merayu, lobby. Mana perginya negara-negara Islam? Tak ada. Saya memerhatikannya dengan rasa sedih. Baik. Sebaliknya orang Islam yang menunaikan salat, itu tadi orang kafir. Orang kafir tak salat, tak zakat, tak apa, diurus dunia elok dia dapat. Sebaliknya orang Islam menunaikan salat, berpuasa, menunaikan zakat, haji, tetapi malas dan tidak berusaha bersungguh-sungguh dalam urusan duniawi, dalam membina kekuatan diri, maka kita dapat saksikan mereka dihina dan dipermainkan oleh orang kafir di mana sahaja di atas pelosok muka bumi ini. Kalau mu laksanakan Islam, aku lari pada mu. Aku tak nak kawan dengan mu dah. Jadi orang Islam pun takut. Jadi kawan dengan orang kafir. Kita tidak perlu hairan dengan suasana yang berlaku ini. Kerana itu adalah peraturan Ar-Rahman. Siapa yang berusaha akan beroleh perkara duniawi yang dihajatinya. Baik. Peraturan Ar-Rahman menetapkan bahawa orang yang memilih untuk melakukan dosa dan maksiat. Ini saya nak kecilkan perbincangan ini. Peraturan Ar-Rahman menetapkan bahawa orang yang memilih untuk melakukan dosa dan maksiat, maka dia akan dapat melakukannya. Siapa banyak duit, dia belinya tiket Star Cruise tu, dia pergi berzina atas Star Cruise tu, maka dia akan dapat berzina lah. Sebab Star Cruise ni penjaga maksiat tak boleh masuk. Kalau masuk pun tercabut kopiah. Tak jadi nak cegah maksiat. Begitu juga orang yang memilih untuk melakukan amalan yang mendatangkan ganjaran pahala, maka dia dapat melakukannya melalui usahanya sendiri. Ini saya nak semak ni hari jemaah ni. Banyak cakap tak ada. Saya nak pastikan semua orang buat. Minggu lepas, Isnin 12 Zulkaadah. Selasa 13 Zulkaadah. Rabu 14. Khamis 15. Berapa kerat yang berpuasa 4 hari itu terus? Berapa kerat yang berpuasa 4 hari itu terus? Siapa yang berusaha buat baik, dia akan dapat. Siapa yang tak sedar hari itu datang, dia melepas. Dan takkan berulang lah. 3 hari itu untuk bulan Zulkaadah tahun ni, hijrah ni, takkan berulang lah. Tahun depan, tahun hijrah lain pula. Melepaslah siapa yang melepas. Untunglah siapa yang berhati-hati, yang berusaha buat baik. Baik. Itu hutang kita tu. Hutang kita pada Allah SWT. Rasulullah SWT sebut 3 amalan kalau tak buat, kita hutang Allah Ta'ala. Hutang ni maksudnya kita bergantung lah. Nanti depend kita punya hisap tu. Duha, witir dan 3 hari puasa tu. Jadi berusaha lah masing-masing. Siapa usaha setiap hari-hari nak makan peti canai, dia dapat lah makan peti canai. Oleh itu Allah telah menetapkan peraturan lain selain daripada peraturan Ar-Rahman ini, iaitu siapa yang melakukan kerja kebaikan maka dia akan beroleh ganjaran daripada amalan kebaikan yang dilakukannya itu. Sesiapa yang melakukan amalan kejahatan akan beroleh balasan dosa yang mengakibatkan azab di akhirat, dan kemungkinan di dunia lagi azab terberlaku. Ya, peraturan ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya di penghujung surah Al-Baqarah, laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Terjemahannya baca sendiri. Ya, siapa buat baik dia dapat ganjaran, siapa buat jahat dia akan dapat, dia akan dapat balasan. Balasannya dosa lah Melayu sebut. Ya, namun kebebasan tu Allah berikan kepada manusia. Ya, kebebasan tu Allah beri pada manusia. Ya, nak buat baik membuat baik, nak buat jahat membuat jahat. Terpulang kamu. Memang kita sebagai manusia biasa tidak terlepas daripada melakukan pilihan yang tidak menepati kehendak Allah dalam sistem taklifnya. Sistem taklif ni itulah dia. Ada hukum wajib, ada hukum sunat, ada hukum harus, ada hukum makruh dan ada hukum haram. Kadang-kadang memang nama itu kita nak tunai wajib, nak buat sunat dia, tapi terjebak juga benda makruh dan haram. Itu maksudnya. Kadang-kadang kita tertinggal yang wajib dan terbuat yang haram. Bukan nama itu kita. Bukannya sahaja aku lahir nak buat dosa, tak ada. Terbuat. Kita melakukannya kerana kita memilih untuk melakukannya, sama ada pilihan kita itu secara terancang atau tidak terancang. Dia tak ada niat nak mengumpat orang, tapi dah kawan orang mengumpat, turut sama dia mengumpat. Niat dia memang nak baca Quran, tapi dah kawan dengan orang lalai, asyik tengok bola dengan badminton ni kerja, maka tak terbaca lah Quran. Niat dia nak baca. Bila saya tanya, Tuan Haji nak baca Tuan Quran ni? Nak ke tak? Tapi kenapa tak baca? Kawan asyik tengok bola dia, sebab dia kawan tak betul. Jadi carilah kawan yang betul, jangan kawan dengan orang tak siuman. Namun apabila kita telah melakukan yang haram dan meninggalkan yang wajib, bermakna kita telah melakukan dosa yang layak dibalas dengan api neraka di akhirat kelak selain daripada kesannya dalam kehidupan di dunia. Jadi kalau kita terbuat dosa, maksudnya terbuat yang dilarang ataupun tinggalkan yang wajib, kita melakukan dosa. Adatnya, kadarnya, peraturannya, siapa buat dosa dia tak boleh masuk syurga kecuali dah dibersihkan oleh Allah SWT melalui bakaran api neraka. Ini peraturan biasa. Saya kalau dapat rahmat Allah, Allah selamatkan ke neraka. Yang tu saya tak cerita. Yang tu Allah punya kerja lah. Kan dia sayang pada orang buat dosa tu, okay, sekali dia tak seksa. Boleh lah? Boleh, dia punya. Maliki yaumiddin, lepas ni kita akan baca nanti. Dia punya. Dia punya dunia. Dia punya alam. Akhirat tu dia berkuasa penuh. Orang tu aniaya orang untuk bunuh orang, lepas tu dia tak nak seksa. Terpulang kat dia lah. Kita tak ada campur tangan. Orang buat baik banyak, buat dosa sikit masuk neraka pun kuasa Allah SWT juga. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah lah punya langit, dialah yang empunya bumi, dia ampunkan siapa dia nak ampun, dia seksa siapa yang dia nak seksa. Maka bila dengar ayat ini, maka kita pun jawab Allahumma firli. Ya Allah, pilihlah aku orang yang kau ampunkan. Baik, ulang-ulang tu tahlil, doa selamat. Okey. Kita tidak boleh menyalahkan sesiapa apabila kita terbuat perkara haram dan atau tertinggal perkara wajib, kerana ia berlaku akibat kelemahan sistem ketahanan yang ada dalam diri kita. Sebab sistem ketahanan kita lemah ialah berpunca daripada diri kita, kerana kita tidak berhati-hati dan tidak berusaha bersungguh-sungguh memperkuatkan diri melalui sistem kerohanian yang telah digariskan oleh Allah dan diajar oleh Rasulullah SAW. Antara sistem kerohanian ini ialah ibadah solat. Sebab itu tekankan sangat solatlah betul-betul. Sebab tanpa solat yang betul, puasa-puasa sunat tadi tak terlintas kat kepala kita. Tanpa solat betul-betul, Quran tak nampak. Yang nampaknya surat khabar je. Tanpa solat betul-betul, tekankan solat tu betul-betul, insyaAllah badan kita ringan nak buat yang lain. Tak ada orang yang solat sengaja dia tak puasa, tak ada. Ada orang puasa tapi dia tak solat, tu biasa. Ha, itu menunjukkan solat tu memang dia punya tunjang. Imad, ya, imaduddin, tunjang tiang siri agama. Ya. Baik. Namun dosa yang kita lakukan, nah ini bushra lakum ni, ya, berita gembira bagi kamu. Ya. Namun dosa yang kita lakukan disebabkan kelemahan diri kita sendiri ini tidak boleh menyebabkan kita menjadi putus asa daripada mendapat rahmat Allah. Ya. La tayasu mir rauhillah, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Ini kerana di samping sistem Ar-Rahman yang menjadi pilihan kepada kita, Allah juga mempunyai sistem Ar-Rahim yang hanya diberikan kepada orang-orang beriman. Apa dia? Ar-Rahim bermaksud Tuhan yang Maha Mengasihi. Allah hanya mengasihi orang-orang yang beriman kepadanya. Ar-Rahim tidak meliputi orang-orang kafir. Orang kafir tak dapat ampun Allah Ta'ala. Malah segala yang dibuat tu langsung tak ada nilai. Wa qadimna mimma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan semua orang kafir buat tu seperti debu berterbangan, tak ada nilai dari sisi Allah Taala. Orang kafir sponsor orang pergi haji ke, orang kafir hadiah Quran ke, orang kafir buat rumah ibadah ke, orang kafir bagi minum orang haji macam-macam ke, tak ada nilai dari sisi Allah Subhanahu Taala. Ada seorang orang kapi daripada Sabah, setiap tahun dia sponsor dua orang orang Islam pergi buka. Siapa nak pergi dengan duit orang kapi ni, beritahu saya. Sah tak sah haji? Sah lah, apa sah? Dia dah hebat, dia dah hebat kan, dia dah bagi. Cuma saya je belum pergi guna duit dia lagi. Ar-Rahim tidak melebihi orang-orang kafir, munafik dan fasik yang melakukan dosa, berserta sikap takabur dan meninggi diri daripada bertaubat dan meminta ampun daripada Allah SWT. Inilah saya pesan kepada orang ramai. Dalam kita membicarakan tentang syariat Islam, tak kira lah hukum halal haram yang kecil-kecil ke, hukum potong tangan yang besar-besar ke, hukum pancung. Kalau tak pandai, jangan cakap. Sama ada yang membangkang atau menyokong, tak pandai jangan cakap. Dia akan menyesatkan orang akhirnya. Bila orang tanya yang baru ni, apa kes laksana hudud-hudud ni kan, ada yang yang menyokong ni, ada respon, yalah Islam hudud lah. Tengok betapa sesatnya jadi orang. Yalah Islam hudud lah, tak laksana hudud, tak ada Islam. Nanti bincangkan dengan penceramah yang akan datang. Betul tak betul jawapan diberi. Jadi pening kepala orang. Jadi lebih baik diam. Tak tahu diam, tahu cakap. Takut nanti kita yang jadi sesat. Yang membangkang tu memang conform tak betul lah. Macam-macam alasan. Baik. Sifat mengasihani yang dimiliki oleh Allah membuatkan dia mengampunkan dosa. Gambaran yang umum tadi jangan terlepas. Allah bebaskan kita buat baik, buat dosa. Kemudian kita tak ada yang nawa itu lahir nak buat dosa, tak ada. Kita terbuat dosa. Yang ni. Sifat mengasihani yang dimiliki oleh Allah membuatkan dia mengampunkan dosa hamba-hamba yang dikasihinya, walau dosa itu sebanyak buih di lautan atau sebanyak bijian pasir di padang pasir yang luas. Ini semua terjemahan daripada hadis Rasulullah SAW. Saya tak muatkan Arab je kat situ lah. Sebab penat dia muatkan Arab, bukan baca pun. Dia kadang amalan kita ni kecil je, tapi Allah janjikan ampun dia tu. Allahu Akbar. Macam tak balance je dengan amalan tu. Tapi dah dia rahman, dia rahim, dia penyayang. Cuba tengok. Antara zikir yang disunat, Allahu Akbar. Ini saya punya nota ni dah ada doa kunut. Dia dah berubah muka surat. Sini 102. Dia beberapa adab solat. Bab hujung sekali. Beberapa adab solat. Melazimkan diri. Antara adab solat ni, melazimkan diri dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan zikir selepas solat, serta berdoa kepada Allah dengan mengharapkan doa itu diterima oleh Allah. Antara zikir yang disunatkan selepas solat ialah tasbih, tahmid dan takbir sebanyak 33 kali, disudahi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis yang kita baca tu. Apa dia yang kita akan dapat kalau kita buat? Maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. itu yang saya sebut tadi. Allah itu Maha mengasah ini. Ya. Walaupun banyak mana dosa, ni dosa kecil ni. Ya, Allah akan ampunkan. Jadi jangan lupa setiap lepas solat nak cepat macam mana pun jangan miss subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33. Jadi 99. Cukupkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd. Ada tak yuhyi wa yumit? Di banyak riwayat. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah ampunkan dosa kita yang kecil-kecil walau banyak mana sekalipun. Jadi rugi tak siapa yang tak buat. Rugi. Itu manusia yang dia seperti malaikat tak ada dosa tu, yang jenis tak zikir tu. Itulah namanya manusia sombong dan bongkak. Tidak berusaha mendapat ampun pada Allah SWT. Warga Bandar Baru Bangi ni saya nak galakkan sangat-sangat, dengar je amalan tu Allah ampunkan dosa, cepat-cepat buat. Kalau dia kata subhanallah 33 sudah la ilaha ampun dosa, buat. Nah ustaz, saya janji orang rumah saya dah macam muka dah ustaz, nak pergi ke warta ni nak beli barang. Turun tu sambil berjalan tu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia tak mesti duduk. Ya, bawa kereta subhanallah, subhanallah. Melintas amai pakai sikit depan mata tu. Terus subhanallah. Yang lepas ni yang muda-muda ni nak pesan ni. Muda-muda ni kadang pemalas sangat untuk zikir lepas solat ni. Yang dah matang-matang ni kerja lah. Kira cukup-cukup 33. Kira sendiri, bukan ikut imam kira. Imam celup kadang-kadang. Pegang tasbih subhanallah 4 dia lurut. Jadi kira sendiri macam mana nak kira, terpulanglah masing-masing guna tasbih, guna jari ke, guna keting-keting ke, pandai-pandai lah nak hidup. Yang penting cukup 33. Jadi walaupun sebanyak buih di lautan, bijian pasir di padang pasir, Allah ampunkan dosa kita dengan syarat usaha. Dengan sifat rahim ditambah dengan sifat al-ghafur yang ada pada Allah, saya bracket macam tu tu sebab al-ghafur ni bukan sifat, dia nama. Tapi saya masukkan tu sifat Allah yang Maha Pengampun. Membuatkan dia lebih gembira daripada hambanya bertaubat, melihat hambanya bertaubat daripada dosa berbanding gembira seorang yang kehilangan kenderaan tunggangan yang membawa bekalannya di padang pasir lalu menjumpainya semula. Ini pun hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dalam satu hadis Qudsi membuat perumpamaan betapa sukanya Allah kalau kita taubat pada dia. Rasulullah SAW kata, satu orang mengembara dengan satu ekor unta. Di unta itulah airnya, itulah makanannya. Kemudian sampai ke satu tempat, dia terlelap di pokok, jaga-jaga unta dah tak ada. Tengah padang pasir. Apa jadi pada dia? Konyol lah. Mati. Tengah padang pasir. Mana nak rangkak, nak gali pasir macam mana? Lalu dia pun oleh kerana sedih, tertidur balik. Dah penat, dah lapar, tertidur balik. Jaga-jaga unta tu, kat depan dia. Apa dia sebut? Apa kalimah yang dia sebut? Yang jawab alhamdulillah tu yang jenis tak setia kat Nabi. Dia kata, anta abdun wa ana rabbuk. Wahai Allah, engkau hamba, aku Tuhan dia. Punya gembiranya sampai tersilap cakap. Punya gembira. Allah lebih gembira daripada dia lagi. Kalau kita astaghfirullahalazim, astaghfiruka wa atubu ilaik, rabbana zalamna anfusana, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah lebih gembira daripada orang tu lagi. Jadi banyak-banyakkanlah. Banyak-banyakkan lafaz-lafaz ini. Baik. Paduan sifat ghafur dan rahim pada Allah membuatkan dia mewahyukan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya memberitahu kepada umatnya bahawa orang yang bertaubat daripada dosanya adalah umpama orang yang langsung tidak mempunyai dosa. At-taibu kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat seperti orang tak ada dosa. Ya, yeah. Jadi orang yang tak istighfar semua tu orang tak ada dosa lah. Ya, yeah. Bid'ah istighfar dia. Ya. Yeah. Apabila memahami sistem rahim Allah ini, maka sudah pasti kita yang sedang menunaikan salat dan membaca ayat ini segera mengakui, menyedari dan mengisafi segala dosa yang telah kita lakukan. Kita wajib meminta ampun daripada Allah dan meyakini bahawa Dia akan mengampunkan segala dosa yang telah kita lakukan. Ya. Ada seorang itu dua minggu lepas sebelum saya ke Terengganu datang, dia berdepan dengan masalah yang besar yang mengganggu hidup, yang memening kepala. Dia kata, mudah je tuan, tuan istighfar banyak-banyak, hari Sabtu Ahad cuti tak kerja, duduk kat surau, jangan balik rumah, istighfar banyak-banyak, insyaAllah masalah tuan selesai, Allah letakkan jalan penyelesaian. Yeah? Dia pun buat istighfar, taubat, istighfar, taubat. Alhamdulillah, hari Sabtu pun masalahnya selesai. Yeah? Ha, ini sayangnya Allah SWT pada kita. Yeah? Baik. Okay. Saya langkah perenggan yang tu dan perenggan yang panjang tu, saya pergi yang bawah sekali. Yeah. Mengapa penting kita mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan pada kita bahawa hidup kita tak selesai hanya di dunia. Dia akan bersambung. Yeah. Justru itu kita tidak dapat mengelak diri daripada mengingati, beringat dan diperingatkan tentang akhirat. Orang ingat akhirat, dia yang akan mohon ampun dengan Allah SWT. Orang yang ingat daripada rumah 17 bilik nak jadi 23 bilik, dia tak akan ampun. Dia tak akan mohon ampun kepada Allah SWT. Ya? Daripada kereta 600 ribu jadi kereta 1.3 juta pun, dia tak akan minta ampun dengan Allah SWT. Ampun ni hanya akan diraih, akan ditagih, akan dicari oleh orang yang sentiasa terkenangkan nasibnya di hari akhirat. Ya? Sebab itulah pentingnya kita ini yang pertama sekali beringat, ya, beringat. Yang mengingati, yang kedua beringat, dan yang ketiga kita ni lemah, perlu diperingatkan tentang akhirat. Ya, supaya kita sentiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufik. Azan dulu. Sewaktu mana bangun? Iman, iman dan muda ini ada. Iman yang ada. Kadang-kadang bukan yang ada. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن. أشهد أن الرسول حي على الصلاة. hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan memungkiri janji. Kita tidak dapat mengelak diri daripada mengingati, beringat dan diperingatkan tentang akhirat. Maka sistem keadilan Allah menetapkan bahawa manusia Muslim beriman mesti diperingatkan paling kurang 17 kali sehari semalam. Kalau dia solat tamam. Ini kalau solat bukan solat jamak qasar. Ya. Tentang hari akhirat sebagai tempat perhitungan dosa dan pahala, kufur dan iman, taat dan maksiat. Sebab itu tentangan dalam kita menyeru manusia Melayu terutama kembali kepada syariat Islam ni, janganlah putus asa, janganlah ada perasaan kecewa. Kerja kita seru je, itu kerja kita. Seru je, hei orang Melayu, marilah hayati benda yang wajib. Hei orang Melayu, marilah jauh benda yang haram. Hei orang Melayu, marilah kita laksana apa Allah perintah. Itu kerja kita. Ya, dia terima tak terima tu bukan kerja kita lah. So, bila dia tak terima, jangan kita bantai kepala dia. Ya? Ha, kerja kita menyeru, pujuk. Ya, pujuk. Jinakkan hatinya dengan syariat Allah SWT. Ya? Pujuk dan jinak ni namanya taklif. Taklif. Orang yang dipujuk, dijinak tu namanya mu'alaf. Ya? Ha, maka lahirlah Melayu mu'alaf. Ya, semua nak pujuk. Nak pujuk laksana wajib pun kena pujuk. Nak ajak tinggal yang haram pun kena pujuk. Ya. Baik, 17 kali sehari semalam. Ini budak tadika. Orang dah tua-tua dia tak boleh ni. Dia kena lebih banyak lagi. Ya. Sebab apa 17 kali ni? Hakim yang akan menjalankan perhitungan dan penghakiman yang maha adil, iaitu Allah Ta'ala Rabbul Jalil sebagai penguasa mutlak hari akhirat. Diperingatkan kepada kita. Sebab kita membaca Fatihah, rukun solat. Kalau solat 4-4-4, 3-2, jadi 17 semua dia. Ya? Apa dia yang peringat pada kita? Maliki Yaumiddin. Siapa yang solat tapi satu hari ini tak pernah terkenang nasibnya di akhirat? Fawailul lil musallin. Solat cukup 5 waktu, tak pernah terkenang nasib dia di akhirat untuk hari ni. Semalam semua tu tak payah sebutlah. Maka fawailul lil musallin, bencana dan binasalah orang yang solat. Alladhinahum an salatihim sahud, yang sahadat solatnya sahun. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, kategori ketiga orang yang binasa celaka ialah orang yang tidak tadabbur, tidak tadrakur dan tidak tafakkur terhadap apa yang dibuat dan apa yang dibaca. Memang betul. Ya, siapa yang nak cepat habis je Fatihah ni, umpama air terjun turun ke bawah, ingat ke tak ingat, dia akan habis juga. Maka binasalah dia. Sebab peribadinya tak akan berubah. Ya, peribadinya tak akan berubah. Peribadi nak berubah ni orang yang sentiasa ingat dia dah hijrahkan dah badan itu pergi ke akhirat. Lalu dia terkenang dosa yang dia buat, kalau macam ni tak layak aku masuk syurga, aku masuk neraka. Lalu dia bertobat banyak-banyak. Baik. Hari akhirat pasti akan berlaku dan Allah adalah penguasa mutlak hari tersebut. Mahu tidak mahu kita pasti akan menempuh dan mengharungi atur cara yang telah disusun dengan rapi dan terperinci oleh Allah sebagai penguasa mutlak pada hari akhir, pada hari tersebut. Atur cara ni Imam Al-Qurtubi rahimahullah dah susun dalam kitab yang dalam bahasa Arabnya Al-Ahwal. Alif, Lam, Hamzah, Haglob, Waw, Alif, Lam, Al-Ahwal. Bagi tuan-tuan yang boleh bahasa Arab, carilah kitab ni. Dia Fajar Ulung ke mana ke. Bahasa Melayu saya tak jumpa lagi. Dia masih dalam bahasa Arab. Jadi kitab ni dia bicara daripada mula kita mati sampailah kita dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Atur cara tu berjalan. Cantik kalau kita baca kat surau-surau. Tapi itulah Melayu dia tak ada dalam Arab. Jadi orang Arab yang dah faham. Tidak ada seorang manusia pun yang terselamat daripada menempuh hari yang sangat dahsyat ini. Falam nughadir minhum ahada, tak ada seorang pun yang kami akan tinggalkan mereka daripada dibangkit ke hari akhirat kelak. Hari ini adalah hari orang-orang beriman menuai hasil kerja baik yang telah dilakukannya ketika di dunia dahulu. Itulah etikat saya. Kerja baik kita tuai ke akhirat, bukan tuai kat dunia ni orang puji, tak ada. Bimbing orang, marilah solat ikut kitab, marilah solat ikut kitab, jangan solat ikut nafsu, jangan solat ikut agak-agak. Ada yang suka, ada yang tak suka. Semua yang saya buat ni salah bila baca kitab. Lebih baik tak payah belajar kitab. Sebab dia nak kekal dengan amalan lama dia. Tak apalah. Sebab ganjaran ni kat akhirat ni. Hari ini juga adalah hari penuh penyesalan bagi orang yang lalai, leka tanpa melakukan kerja dan amal yang boleh menjamin kesejahteraannya di hari yang sedang dihadapinya itu. Janganlah kita masuk dari dalam golongan yang menyesal kerana lalai, tak buat amal saleh ketika hidup di dunia. Ini dalam surah As-Sajdah tiap pagi Jumaat kita baca. Barulah nak mohon, ya Allah hidup balik kat dunia, nak puasa tak dapat dah. Ada beberapa noktah penting yang perlu dilintasi oleh fikiran orang yang sedang menunaikan salat dan membaca ayat Tuhan, ayat Tuhan penguasa mutlak hari akhirat, Maliki Yaumiddin. Ada beberapa perkara penting. Boleh ke Ustaz? Kita fikir Ustaz waktu baca Al-Fatihah dalam salat tu. Jawapannya boleh. Imam Nawawi disyarah oleh Imam Syarbini, disebut oleh Imam Ibn Salam, boleh berfikir tentang hari akhirat. Tetapi tentang dunia tak boleh. Walaupun masalah fiqh, tuan tanya saya masalah fiqh waktu solat isyak, saya nak fikir jawapan tak boleh. Tapi nak letak diri kita ke akhirat, dalam neraka, dalam syurga, boleh dibenarkan. Maliki yaumiddin, lalu kita mengenangkan akhir, boleh dibenarkan. Itulah namanya tadabbur al-qira'ah wa-zikri namanya. Mentadabbur bacaan dan juga zikir yang kita sebut di dalam solat yang kita tunaikan. Baik. Jadi ada beberapa perkara. Yang pertama, hari itu adalah hari perhitungan terhadap kerja-kerja yang dilakukan di dunia sama ada kecil atau besar. Dalilnya ni semua orang hafal. Faman ya'mal mithqala dzarratin, semua hafal. Semuanya akan dibentangkan di dalam kitab amalan secara terperinci. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimin la yughadiru sawiratan wala kabiratan, semua dalam surah Al-Kahfi. Buka baca. Surah Al-Kahfi, buka tengok terjemahan dia. Pada hari itu orang-orang yang melakukan dosa tanpa bertobat akan terperanjat dan berkata, apakah kitab ini yang tidak ada satu amalan kecil dan atau besar melainkan dihitung dan disenaraikannya. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apa benda kitab ni yang tak ada benda kecil, tak ada benda besar yang kubuat kat dunia dulu kecuali ada tercatat. Orang berdosa akan tanya, dia terperanjat. Rupanya curah air kat kucing kat belakang dapur pun tatip juga. Rupanya tengok nyanyi-nyanyi dalam kaca televisyen tu pun Tuhan jatuh juga. Pahala ke dosa? Tahu pun. Tapi anak-anak cucu-cucu apa melopong ni tengok. Oh ni 9 marah lah tu. Biarkan je. Yang kita ni tahulah tak buat, tapi yang lain ni biar. Baik. Lalu surau makin lama makin kosong. Bila mati yang hidup tak ada. Baik. Sesiapa yang melakukan kerja baik walau sekecil mana akan dapat melihatnya, dan siapa yang melakukan kerja jahat walau sekecil mana akan dapat melihatnya untuk dihitung. Sama yang manis kawalan ratin tadi. Tidak ada sistem pertolongan dan bantuan sesama manusia. Inilah tuan-tuan perempuan sekalian. Ini saya nak ingatkan ni untuk saya dan tuan-tuan perempuan sekalian. Ini serius. Tidak ada sistem pertolongan dan bantuan sesama manusia kecuali syafaat daripada Nabi Muhammad SAW bagi orang yang layak menerimanya. Dia bukan berhenti setakat kecuali syafaat Nabi, ya tak? Saya sambung. Bagi orang yang layak menerimanya. Apa yang Rasul suruh buat dalam ibadah, buat. Apa yang Rasul tak suruh, jangan buat. Apa yang Rasul suruh dalam sosial, hidup bermasyarakat, buat. Apa yang Rasul kata jangan, jangan. Apa yang Rasul suruh dalam kita mentadbir daerah Bandar Baru Bangi ni, buat. Apa yang Rasul kata jangan, jangan. Kalau orang buat, kita larang. Larang secara lembut, tak nak ikut, kita larang secara keras. Jadi yang pentingnya kita basmi kemungkaran itu keseluruhan. Sebab itu perintah Rasul. Kalau tak, nanti kita berdoa Allah tak makbul. Amiru bil ma'ruf wa nuhu anil munkar. Qabla an tasta'in fala astainuka. Suruhlah buat ma'ruf, laranglah buat munkar. Kalau tak buat, kamu minta tolong ke aku, aku tak tolongmu. Itu Allah bagi amaran. Jadi syafaat Rasulullah SAW bagi yang layak. Jadi kalau subhanallah 33 Nabi sebut tadi, sebut 33 jangan buat 15. Kalau tuan-tuan jumpa kitab yang kata bulan 15, tak apa, buatlah. Jadi ada sumber yang kita buat. Itu penting. Dan jangan paksa orang. Tuan-tuan jumpa 23, saya buat 33, saya kata ikut aku. Kalau tak mau kapi, jangan buat macam tu. Jumpa buat. Yang tak boleh ni agak-agak je tu Ustaz. Saya syok je tu. Saya main teka-teka je. Yang tu tak boleh. Yang tu basmi. Sebab tu kena belajar dalam buat ibadah. Tak boleh main ikut-ikut, main syok je. Baik. Ketika di padang mahsyar, setiap orang akan lari daripada ibu bapa, adik beradik, isteri dan kaumnya. Cari ayat dia dalam Quran. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Lari daripada mak bapak, lari daripada anak, lari daripada bini, lari daripada adik-beradik. Tak ada dah mana dia saya nak tolong, mana saya nak tolong, tak boleh dah. Masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing. Likul limri'in yawma'idin sya'nui yugni. Likul limri'in, setiap orang yawma'idin pada hari itu sibuk dengan urusan masing-masing. Tak sempat nak ambil kira. Tuan guru kita tak sempat nak ambil kira kita. Tak sempat. Tuan guru kita dengan urusan dia nak selamatkan diri dia. Perdana Menteri dengan urusan dia nak selamatkan diri dia. Dia tak ada mikir rakyat. Ini akhirat. Aku pun sama kan. Tak sempat nak tengok orang lain. Sebab aku pun tak selesai. Baik. Dalam ayat lain Allah menjelaskan, ialah hari seorang tidak akan dapat memberi pertolongan kepada seorang yang akan seorang lain kecuali dengan izin penguasa hari tersebut. Dalam ayat kursi kita baca ini. Wala yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tak ada siapa boleh tolong di sisi Allah di hari akhirat kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang boleh tolong kita ni? Semaklah dalam pengajian tauhid. Ada disebut siapa yang boleh beri syafaat. Baik. Pada hari itu segala urusan dan pentadbiran adalah milik Allah yang bersifat maha esa dan maha perkasa tindakannya. Al-mulku yawma idzin lillah. Ya, kerajaan pada hari itu milik Allah, tak ada milik sesiapa. Ya. Baik, lagi ada neraka yang azabnya tidak terhingga menanti orang-orang mukmin yang melakukan dosa tetapi tidak bertobat. Ini saya ulang banyak kali ini. Orang mukmin melakukan dosa tetapi tidak bertobat, itu akan diseksa. Orang yang bertobat, Allah ampunkan dosa. Ada syurga yang penuh nikmat menunggu orang-orang beriman yang berusaha melakukan kerja-kerja baik dengan ikhlas ketika di dunia. Saya sambung dengan ikhlas tu. Kerja baik yang bukan ikhlas kerana Allah, tak ada markah. Eh? Semua acara ini akan berjalan mengikut atau cara yang telah disusun oleh pemilik mutlak pentas, iaitu Allah Ta'ala. Perkataan pentas tu sebab orang muda-mudi suka pentas. Jadi saya guna perkataan pentas supaya dia mudah faham. Tidak ada seorang berupaya campur tangan dalam urusan hari perhitungan ini. Segala-galanya ada di tangan Allah yang maha perkasa, maha adil lagi maha bijaksana. Bila saya sebut di tangan Allah ni, jangan pula nanti kata, oh Ustaz Asnan tajusimkan Allah ni. Jangan pula kata macam tu ya. Ini istilah yang saya gunalah. Ya. Milik mutlak adalah kepunyaan Allah dalam menghisab amalan manusia. Milik mutlak kepunyaan Allah dalam memberikan keampunan ketika hisab dijalankan. Ya. Jadi kita dah hafal dah doa itu, wal afwa indal hisab. Ya. Milik mutlak kepunyaan Allah dalam mencapakkan manusia berdosa ke dalam api neraka. Milik mutlak kepunyaan Allah dalam memasukkan manusia taat ke dalam syurga. Milik mutlak kepunyaan Allah dalam menyeksa dan mengampunkan sesiapa sahaja yang dikehendakinya tanpa ada sesiapa yang boleh menghalang atau campur tangan dalam urusan ini. Maliki yaumiddin. Ya? Maka maliki yaumiddin ini setidak-tidaknya di dalam hati kita adalah memohon, ya Allah, hindar aku daripada api neraka. Setidak-tidaknya dalam hati terlintas. Eh? Kalau baca Maliki Yaumiddin ni tak perasan, tahu-tahu dah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, binasalah kita. Eh? Di dalam tafsir Nasaburi ada disebut, ini saya nak simpulkan keseluruhan daripada Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Itulah dia dalam tafsir Nasaburi. Eh? Baik. Jadi itu maksud Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Yang mana Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin, ketiga-tiga ini dijawab oleh Allah SWT dengan jawapan yang hampir-hampir sama dalam bahasa Melayunya. Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah menjawab, hamadani abdi, hambaku itu telah memujiku. Ar-Rahmanirrahim, Allah jawab, majjadani abdi, hambaku telah, bahasa Melayu sama jugalah, memuji juga. Maliki yaumiddin asna alayya abdi, hambaku telah, sama juga, memuji juga. Ya, jadi ketiga-tiga ni kita terima respon direct spontan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi tak boleh baca kita sambung. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kenal. Ya, tak boleh buat. Dalam solat Isyak tak boleh, dalam solat Tarawih tak boleh. Ya, kena baca satu-satu. Kalau tak nanti malu kat orang. Ya. Orang tak sambung, kita sambung. Tujuannya nak cepat habis solat Tarawih. Ya. Baik. Ramadan itu ada imam yang saya tanya terus terang. Saya tahu dia akan kecil hati, tapi saya nak mengajar pada semua orang. Ya, saya tanya tuan imam sebelum tazkirah ustaz berikan, ustaz nak tanya tuan imam, siapa nak datang rumah lepas Tarawih? Laju sangat baca Al-Fatihah, laju sangat baca ayat. Yang masih saya tahiyat tu baru asyhadu an la ilaha illallah, imam dah bagi salam dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tanya dia, siapa dia, ada janji dengan siapa? Dia tunduk. Dia kata kita solat beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak natijah solat, ya, nanti dapat benar tutang, natijah tak dapat buat apa? Ya, lepas tu solat yang rakaat kelima tu sempurna elok. Ya. Habis salat, salam pakai bisik berkerti, terima kasih banyak ustaz, kami sebenarnya lama dah nak sebut tapi malu je, nasib baik ustaz melu jelupa akan sebut ni. Rupa-rupanya ada guna juga Ustaz Aslan mula ke depan. Orang semua malu nak cekup. Menderita di belakang tu. Ya, menderita di belakang tu. Tapi tak sampai, tak sampai makam nak tegur. Nak tunggu dalam kubur pun nak tegur. Wallah alam, itulah malam ni kita dapat baca. Ya, kemudian ia kena duduk, ia kena sta'in. Ya, nanti kita sambung lagi ni insya-Allah kalau ada. Kalau ada ruang-ruang lagi. Ada apa-apa soalan? Tentang soalan ni. Ya? Yeah? Azan. Azan ni tiap bila ada tempat jemaah ni, maksudnya ni satu karya lah. Yeah? Kariah ni, kaul yang kedua dalam mazhab Syafi'i ini mengatakan azan tu fardu kifayah. Jadi kalau tak buat semua orang berdosa. Binaan daripada hukum tu, kalau sepakat ahli jemaah yang kata tak payah azan untuk satu-satu waktu tu, maka ahli jemaah tu diperangi oleh pemerintah. Jadi lebih baik kita jalan selamat masuk waktu azan. Ya. Yeah? Itu pendapat kedua yang di, yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Sebab tu saya untuk berhati-hati kita selamat, milik kita azan untuk memberitahu masuk waktu. Eh, pendapat yang paling kuat sunat muakkad lah, azan lah. Eh, sunat muakkad. Jadi kalau kita azan, dua-dua ni kita dapat gabung. Sunat muakkad dapat, yang kata fardu kifayah pun kita kita terlepas juga. Eh, sebab saya tekankan sebelum lagi ada edaran yang jaiz edar, Ustaz Senang dah tekankan masuk waktu kena azan. Lepas tu sambung balik lah. Kalau nak sambung, eh, sepatutnya bila dah habis ni baca doa, lepas tu ada can lah untuk solat qabliyah 2 rakaat. Tapi banyak jemaah ni dia kedekut, dia komen terus je. Eh, sebab ada ruang lagi, balik nak pergi mana, depan TV juga melengok ya. Itu pandangan saya lah, bukannya malaikat, bukannya rasul kan. Tanyalah ustaz-ustaz lain, tanya tuan-tuan guru. Kalau saya bersalah, buanglah lah tuan-tuan sampah. Allah Allah. Lain-lain guna pendapat entah maksud nama akad. Dia kena kuliah satu wajib. Yang asal pada sunnah. Okey. Baik. Oh, imam slow kita laju. Jadi terlajak jadi 60. Kitab saya tak bawa pula malam ni. Tinggal kat pejabat tadi ada orang Jabatan Pendidikan Islam datang nak tengok-tengok. Hubungan, sekali lagi saya ulang ya. Dalam semua kita tekan imam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i menyatakan sebaik sahaja imam memberi salam, maka putuslah hubungan imam dan makmum. Kecuali imam nak mengajar makmum berzikir lepas solat. Yang tu imam boleh pandu. Ini cerita mubalik daripada gua dulu ni. Datang ke alam Melayu ni, orang Melayu tak tahu nak buat apa lepas solat. Dia pun pusing ke belakang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi. Yang kat belakang ni pun ikut. Allahumma ajirna minan nar, ikut. Ya, yeah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, sama-sama. Ya, yeah. Untuk taklim dibenarkan, Imam Nawawi benarkan. Ya. Yeah. Jadi tak wallah alam lah sampai ke bila tarikh taklim ni. Yang tu saya tak tahu. Ya, yeah. Yang saya tahunya kalau saya tak wirid kuat bersama makmum, ada di kalangan makmum dia akan cabut lagi, itu saya tahu. Jadi lebih baik saya kuatkan. Kan? Yeah. Allahu la ilah. Paling kurang dia nak bangun, eh Allahu la ilah, saya dia dia bangun. Sebab semua mu'allaf kan. Nak kena pujuk. Nak kena pujuk, mari lah kita zikir semua ilah. Yeah. Tapi siapa yang dah boleh berdikari, ustaz sendiri, saya sendiri, saya berdikari. zikir wirid. Saya tak ikut imam. Eh? Kalau saya belum habis, imam dah baca doa, biarlah imam doa. Nanti saya doa sendiri. Tapi kalau saya jadi imam, saya akan mengetahilah zikir. Sebab saya tahu ada yang kalau tak sama-sama, dia cabut lagi. Dia bersemangat kalau ramai. Saya meraihkan itu je lah. Tapi setelah semuanya jemaah nanti dah kuat, azam dah tinggi, setelah saya kena pasti, maka assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, berdikari lah masing-masing. Siapa nak baca astagfirullah baca, siapa nak baca la ilaha illallah baca, siapa nak baca Allah ma'jir nak baca. Eh? Ha. Tapi selagi level mu'alaf ni tak hilang, saya akan mengetuai juga. Ya, tuan-tuan setuju yang mana? Imam ketua ke imam senyap? Imam ketua, okey. Ha, yeah. Jadi kita teruskanlah. Dia tak ada bid'ah, tak ada apa. Ya. Yeah. Tapi jangan niat nak sama-sama tu, oh Nabi dengan sahabat lu buat, itu jadi bid'ah. Itu saya warning. Kalau kita buat sama-sama tu, oh ni Nabi dengan sahabat, Nabi lu buat dengan sahabat macam ni, itu jadi bid'ah. Etikap kita tu jadi bid'ah. Yeah. Jadi yang ni untuk kita sama-sama enak. Bila sama-sama dengan syarat kesempurnaan terhasil. Jadi kalau imam tu apa fatih, subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah, dia boleh sebut betul dan dia boleh hayati dengan hati dan otak dia, kita ni jenis gagap kan, kalau nak laju dia jadi sebuah macam tu. Lebih baik kita mengundur diri, kita sebut sendiri subhanallah subhanallah, otak hati kita jalan subhanallah subhanallah subhanallah. Lebih baik selamat macam tu lah. Yeah? Jangan follow imam. Yeah? Okay? Allah Allah tu. Jadi tadi imam perlahan, kita laju. Jangan laju 33 ni. Kalau berlebih dapat pahala sebut subhanallah, fadilah tak dapat. Sebab Rasul dah tentukan bilangannya, ini fadilahnya. Jadi kalau berlebih, pahala kita sebut subhanallah tu dapat. Tapi Allah ampun dosa kita walau sebanyak buih lautan tak dapat. Sebab kita tak taat kat Rasul. Sebab yang tahu perkara ghaib ni Allah. Allah beritahu kat Rasul, Rasul lepas kat kita. Buat ni dapat ni, buat ni dapat ni. Ingat? Ya, jadi kita mana-mana ubah dia punya bilangan, tak dapat. Eh? Ya? Sebab tu dalam ihdinas siratal mustaqim nanti saya sebut, berilah, tunjuklah kita jalan yang lurus dalam melaksanakan amalan-amalan sunat. Supaya memang betul-betul jalan yang lurus, bukan kita reka-reka, bukan kita tamat-tamat. Ya, insya-Allah lah kita jumpa di dalam siratal mustaqim. 31 tak boleh. 31 Masjid Hasanah dah booking. Tadi buka. Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami yang telah lalu, ampunkanlah dosa kami yang terkemudian, ampunkanlah dosa kami yang kami lakukan terang-terangan, ampunkan dosa kami yang kami lakukan sembunyi-sembunyi, ampunkan dosa kami yang kau lebih tahu sebagai dosa berbanding kami. Engkaulah Tuhan yang dahulu, engkaulah Tuhan yang kemudian, tiada Tuhan yang mengampunkan dosa kecuali Engkau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.